Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-muallifu hafidhullah ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna. Wa ahkamuhu wa adabuhu atyabul ahkami wa atyabul adab. Biha salahul din wa dunya wal akhirah. Wa bifawatiha yafutu salahu kulluh. Akmil. Qad qasama Allah ta'ala al-kalama ila tayyibin wa khabithin. فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال المصنف حفظه الله الطيب، berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang nama-nama Allah, bahwasanya Allah punya nama yang diantaranya adalah At-Tayyib. At-Tayyib maknanya adalah yang maha baik. Allah dinamakan dengan nama At-Tayyib karena Allah Jalla wa'ala munazzahun 'anil naqais, karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari segala macam bentuk, rupa, kekurangan, aib, celah. Karena kata-kata At-Tayyib maknanya adalah At-Taharatu Was-Salamatu Minal Khubthi. Makna At-Tayyib adalah yang suci, yang selamat dari segala macam keburukan. Jadi ini nama Allah At-Tayyib, Tuhan yang maha baik, maknanya Tuhan yang maha suci dari segala macam celah, kekurangan, dan dia adalah Tuhan yang disifati dengan segala macam bentuk kesempurnaan dan kebaikan. Ini makna Tayyib. Maka segala yang baik-baik adalah milik Allah. At-tayyibatu minal aqwal wal a'mal. Segala macam perkara yang baik-baik yang dipersembahkan hamba berupa perkataan, berupa perbuatan, ini akan naik ke atas, naik kepada Allah, dan Allah akan menerimanya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepadanya lah naik segala macam kalimat-kalimat yang baik berupa zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Semua kata-kata yang baik-baik naik kepadanya, dan segala amalan soleh juga naik kepada Allah, dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja daripada hamba, karena dia adalah zat yang maha baik, dan Allah tidak akan pernah menerima segala yang buruk daripada hamba. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, dia tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Sedekah dari harta yang haram, khabith, sedekah yang keji, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan bid'ah, khabith, perbuatan keji, kemaksiatan adalah perbuatan keji, dan segala yang keji ini tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang maha baik, hanya menerima daripada hambanya yang baik-baik. Dan dialah pemilik segala kebaikan dari segala sifat-sifatnya, perkataannya, perbuatannya, hukumnya, perintahnya, larangannya, syariatnya, semuanya baik. Inilah ya makna daripada nama Allah At-Tayyib. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada halaman berikutnya, ya, di buku kita 318. Wa ahkamuhu wa adabuhu athyabul ahkam. Maka hukum-hukum ya Allah Jalla wa ala turunkan, hukum-hukum berupa perintah-perintahnya, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, berkata-kata jujur, menyambung silaturahmi, ya, mengasihi yang lemah, dan segala macam bentuk perintah-perintahnya, dan segala macam bentuk larangan-larangannya, semuanya hukum Allah. Larangan berkata-kata keji, larangan berbuat kefasikan, menzalimi orang, semua hukum-hukumnya, wa ahkamuhu wa adabuhu, dan semua adab-adab yang dia turunkan berupa makarimul akhlak, segala macam perangai budi pekerti yang baik-baik, athyabul ahkami wa athyabul adab. Jika diperhatikan, jika ditilik, dicermati, maka semua hukum-hukum yang dia turunkan berupa perintah dan larangan, dan semua adab-adab yang dia anjurkan manusia agar beradab dengannya, berakhlak dengannya, adalah sebaik-baik hukum dan sebaik-baik adab. Diperintahkan manusia untuk berkata-kata yang baik, wa qulu lin-nasi husna, berkata-katalah kepada manusia dengan yang terbaik. Ya. Dan segala macam adab-adab lainnya dalam Al-Qur'anul Karim yang dimuat dalam sunnah Rasulullah adalah sebaik-baik adab. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah beriman salah seorang kalian dengan sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahsyil badhi. Orang mukmin bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang caci maki, bukan orang yang lidahnya tak terjaga, keji. Dan sejumlah hadis-hadis lain yang menunjukkan betapa tingginya adab-adab dalam Islam. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, merahmati kalian yang di langit. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah kepada kita. Berbuat ihsanlah engkau, berbuat kewajikanlah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Semuanya baik. Biha, dengan hukum-hukum yang turunkan ini berupa perintah dan larangan, setiap perintah mengandung kebajikan, setiap larangan mengandung keburukan, setiap adab menggiring manusia kepada kebaikan. Biha salahuddin wa dunya, dengan itulah semua agama akan menjadi baik, dunia pun akan menjadi baik pula. Wal akhirah, bukan hanya sebatas dunia, bahkan dengan itu pula lah akhiratnya kelak akan menjadi baik. Wabifawatiha yafutus salahu kulluha, dan dengan terluputnya manusia dari segala kebaikan ini, ya, dia tak baik dalam menjalankan perintah, tak baik dalam menjauhi larangan, tak baik dalam beradab. Segala macam keterluputan ini, kekurangan ini, dampaknya adalah akan terluput pula kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Islam agama rahmat, Islam agama selamat, Islam agama cinta kasih, cinta kasih yang sekiranya diterapkan akan menjadi baiklah dunia ini, yang sekiranya diamalkan akan baiklah masyarakat, lingkungan, ya, negara, bahkan dunia, sebagaimana telah dibuktikan oleh para pendahulu kita. Nah, أكمل. وقد قسم الله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث. فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. Ya, dan Allah Jalla wa Ala telah membagi dalam firman-Nya bahwasanya perkataan itu ada dua. Ada perkataan yang baik-baik, ada perkataan yang keji. Sebagaimana termuat dalam surah Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah telah memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Asluha thabitun, yang akarnya kokoh. Ya, menghujam ke bumi. Wa far'uha fis sama', yang cabang-cabangnya menjulur ke langit. tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik dengan akar yang baik, batang yang baik, cabang-cabang yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Senantiasa panen raya, buahnya menjuntai-juntai, buahnya begitu banyak. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Setiap saat buah-buah ini akan memberikan hasil dengan izin pemiliknya, penciptanya Allah Jalla wa'ala. Inilah dia ya perumpamaan iman. Iman yang menghujam dalam hati seseorang hamba akan melahirkan amal yang baik, perkataan yang baik, i'tiqad, keyakinan yang baik, dan akan menyebarkan kebaikan bagi orang sekitarnya. Inilah perumpamaan akidah yang benar, akidah yang lurus, senantiasa memberikan buah hasil yang baik-baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya Allah memberikan perumpamaan kata-kata yang buruk, kekufuran, kemunafikan, keculasan, kedustaan, kefasikan. Wa mathalu kalimatin khabitha, dan adapun perumpamaan kalimat yang buruk, kasyajaratin khabithah, ini kan pohon yang buruk, pohon yang tak mengakar ke bumi, pohon yang tak kokoh akarnya ke bumi, lapuk. Demikianlah dampaknya, batangnya pun tak kokoh, cabang-cabangnya pun demikian, begitu mudahnya ditumbangkan oleh angin, begitu mudahnya mati karena akar tak kuat. Inilah perumpamaan kekufuran yang terhujam dalam hati seseorang, melahirkan keburukan demi keburukan, keburukan perkataan, keburukan perbuatan, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepadanya lah akan naik segala kalimat yang baik-baik. Ini menunjukkan Allah di atas. Karena kata-kata naik menunjukkan Allah di atas. Naik kepada Allah segala kalimat yang baik-baik. Apa yang kita lantunkan berupa zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwata illa billah. Ini semua naik kepada Allah Jalla wa'ala. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. Dan Allah pun menyifati Rasulnya, bahwasanya Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yuhillu thayyibat, diturunkan Allah, diutus Allah untuk menghalalkan yang baik-baik dari makanan. Luar biasa orang mukmin, semuanya baik. Akidahnya baik, hukumnya baik, syariatnya baik. Dan semua yang baik-baik yang dihalalkan oleh Rasulnya kepada umatnya, daripada makanan-makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik. Subhanallah. Diharamkan segala makanan yang buruk-buruk, makan bangkai, makan darah, makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing, makan ular, makan binatang buas, Allah haramkan. Nabinya haramkan semua yang buruk-buruk. Meminum segala macam bentuk khumur, minuman keras, apapun namanya, tuakkah dia, vodka, bir dan semacamnya, buruk. Allah haramkan semua minuman yang buruk dan makanan yang buruk-buruk. Kau perhatikanlah, sungguh aneh, takjub dan menakjubkan orang mukmin. Kita tak boleh sembarang makan. Kalau kita musafir, kita tak akan mungkin mau duduk singgah di rumah makan yang kita ragu. Kalau kita sudah jalan ke arah sana, masuk kita ke daerah Siantar, terus ke Toba, terus Tapanuli Utara, ya, si borong-borong, terus ke atas. Tak berani sembarang kita makan. Lihat, lihat, lihat. Walaupun dia buat bacaannya rumah makan muslim, tak berani kita. Sampai kita lihat benar-benar orangnya pakai jilbab kadiyah. Subhanallah. Ditempelkan kadang-kadang di sana ya simbol-simbol keislaman. Baru kita nekat. Tak sembarang. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan makan yang baik-baik. Coba kau lihat rumah makan kita orang Islam. Semua orang makan di sana. Agama apapun makan di sana. Konghucu, apakah Buddha, Shinto, Kristen, Hindu, makan di sana. Kita tidak. Allahu Akbar. Satu pesawat besar, pesawat-pesawat penerbang internasional ke luar negeri, negeri-negeri kafir. Semua orang itu makan sembarang, dia makan kecuali orang mukmin. Ketika pemesanan tiket, minta Muslim food. Luar biasa. Ya. Maka orang-orang yang pesan Muslim food ini, dia dispesialisasikan, dispesialkan. Nah, diantar untuknya makanan Muslim. Setelah orang Muslim semua dapat, setelah itu baru dibagikan kepada semua manusia. Subhanallah. Pernah kami ke Jepang, ya, pesan makanan Muslim. Kami dulu diantar, ada entah 7-8 orang, semuanya orang Islam. Selepas itu diantarlah kepada semua orang, tak apa agamanya, semua mereka hantam. Kali kedua lupa kita pesan, tak bisa dipesan ketika mau berangkat. Semua makanan yang dihidangkan ke kita tak kita jamah, tak kita sentuh kecuali air putih, kecuali jus yang jelas-jelas. Subhanallah. Ini Islam. Ini kaum muslimin. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa agama kita ini. Mulia, indah, bersih. Perhatikan kampung-kampung kaum muslimin. Perhatikan kampung kaum kafirin. Subhanallah. Kalau diamalkan agama ini, sebagian tak mengamalkan agama ini. Jadi Allah menyifati Rasulnya menghalalkan yang baik-baik dari rezeki, pakaian, makanan, minuman, mengharamkan segala macam yang buruk-buruk, makanan, minuman, pakaian, dan semacamnya. Dan Allah menyifati orang-orang mukminin dengan sifat yang baik, kata Allah tentang orang-orang mukmin dalam surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Merekalah orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan baik. Thayyibin. Yaquluna, malaikat akan berkata kepada mereka, salamun alaikum. Selamat. Salam. Sejahteralah kalian. Subhanallah. Itu ketika mau mati. Ya. Nanti mau masuk surga pun salamun alaikum. Tibtum. Subhanallah. Kalian telah berbuat baik. Sungguh agama Islam adalah agama yang baik. Karena turun daripada Tuhan yang maha baik. Dan seyogianya orang-orang beriman menjadi orang yang baik. Perkataannya baik, perbuatannya baik, adabnya baik, akhlaknya baik, akidahnya. Dan seterusnya. Naam. Wa innal malaikata taqulu 'indal mauti ukhruji ayyatuha an-nafsut thayyibah kanat fil jasadi thayyib. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa innal malaika tusallimu 'alaihim 'inda dukhulil jannati wa yaquluna lahum tibatum fadkhuluha khalidin. Nanti kelak malaikat-malaikat akan berkata kepada orang-orang mukmin yang baik ketika hidupnya, baik akidahnya, baik amalannya, baik segalanya. Kata malaikat ketika nyawa akan dicabut, ukhruji ayatuhan nafsut thayyibah, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik. Kanat fil jasad thayyib, yang tersimpan dalam jasad yang baik. Jiwanya baik, jasadnya baik. Keluarlah engkau ila maghfiratin min Allah, menuju ampunan Allah, waridwanihi keridhaannya. Ini perkataan yang akan disebutkan malaikat kepada orang-orang yang baik kala mau meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Ini ketika akan lepas ruh sudah dihibur malaikat. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian juga malaikat akan mengucapkan salam atas mereka ketika mereka mau masuk surga. Malaikat akan berkata, "Tibtum, kalianlah orang-orang yang baik, fadkhuluha khalidin." Nah, sekarang masuklah ke dalam surga ini kekal selama-lamanya. Surga adalah merupakan negeri yang baik, tidak menerima kecuali penduduk yang baik-baik. Neraka adalah merupakan negeri yang buruk, tidak menerima kecuali penduduk yang buruk. Ya, ada tiga negeri. Surga adalah negeri kebaikan, khusus untuk orang yang baik-baik. Neraka negeri keburukan, khusus untuk orang yang buruk-buruk. Dan ada dunia fana, dunia yang bercampur padanya, yang baik dan yang buruk. Kita berada pada negeri dunia ini, maka sabar-sabarlah ketika melihat keburukan. Berlindunglah kepada Allah daripada keburukan. Jika seseorang tergelincir kepada keburukan, segeralah sucikan diri, bersihkan hati, naikkan lagi iman, taubat, istighfar, menangislah, merintihlah kepada Zat yang Maha Penerima taubat. Dan kita hamba yang penuh dengan kenaifan, yang senantiasa tergelincir, ya, fitnah begitu dahsyat, syubhat menyambar-nyambar, syahwat pun demikian, menjungkirbalikkan manusia. Bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. Terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya seorang mukmin itu jika ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang mukmin, tak ada sama sekali hajat daripada hajat duniawi, tidak, hanya ingin menyambung silaturahmi jika dia kerabat, menyambung ukhuwah imaniyah jika dia orang-orang mukmin saudaranya. Tatkala dia pergi jauh-jauh datang untuk mengunjungi saudaranya ini, berkatalah malaikat, "Tibta, sungguh engkau telah baik. Wa taba mamsyak, alangkah baiknya perjalananmu ini. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, sungguh engkau telah mengambil tempat di surga." Allahu Akbar. Mengunjungi saudara kita yang mukmin hanya karena Allah, Allah akan buahkan surga. Allah katakan engkau baik karena engkau ingin mengunjungi saudaramu. Perjalanan-perjalanan yang baik. Tiap kali nanti ada kesempatan pulang kampung, niatkan engkau menziarahi kerabat-kerabatmu, niatkan engkau berbuat baik kepada mereka. Allah akan berikan bagimu hadiah surga. Mudik bukan sekedar mudik, pulang kampung bukan sekedar pulang kampung. Pasang niat yang baik. Naam. Fal mu'minu kulluhu tayyibun qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu bima sakana fi qalbihi minal imani wa dhahara 'ala lisanihi minadh dhikri wa 'ala jawarihihi minal a'mali shalihati allati hiya thamaratul iman wa dakhilatun fi ismihi. Fal mu'minu kulluhu thayyib, maka orang mukmin itu syukurnya baik dari segala sisi. Wa lisanuhu qalbuhu wa lisanuhu, harus orang mukmin sejati hatinya baik, lidahnya pun baik. Wa jasaduhu, bahkan jasadnya pun baik, harum, wangi, tak jorok, tak dekil, tak bau, baik pakaiannya, bersih. Ya, orang mukmin. Apa kata Nabi? Hubbiba ilayya min amri dunyakum an-nisa wat-tib. Dua perkara dunia kalian aku senangi, wanita. Ya, maksudnya wanita yang halal, dengan jalan yang halal, dan at-tib. Parfum, wangi-wangian. Nabi itu keringatnya saja pun tak bau, namun menyintai parfum selalu tampak bekas parfum yang dipakaikan ibunda kita di rambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya baik. Ya, anggota tubuhnya baik, tangannya baik, kakinya baik, berjalan kepada yang baik, berbuat kepada yang baik. Bima sakana fi qalbihi minal iman, semuanya efek dampak daripada iman yang terhujam dalam hatinya. Wa dhaharu 'ala lisanihi min adz-dzikri, karena iman terhujam dalam hati tampaklah buahnya, tampaklah athar, tampaklah bekasnya berupa apa? Yang keluar daripada yang baik ini adalah lidah yang senantiasa berzikir. Wa jawarih wa 'ala jawarihi, juga akan tampak iman yang menghujam dalam hati tersebut akan tampak buahnya, terlihat pada anggota tubuhnya yang senantiasa berbuat yang baik-baik, al-a'malus salihah. Nampak sesuatu yang kecil tengah jalan, beling kecil, imannya menggugahnya, kok ambil ini buang karena nabimu mengatakan demikian. Ya, bal imanu bid'un wa su' bid'un wa sab'una syu'bah, iman 70 cabang lebih, wa adnaha, yang paling kecilnya adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan segala yang bahayakan di jalan, imannya luar biasa orang mukmin. Tak menyusahkan orang, membantu orang, menjadi berkah bagi orang di setiap tempat berada. Ini orang mukmin. Menguntungkan, tak pernah merugikan. Orang mukmin. Bagaikan lebah itu orang mukmin. Lebah tak pernah merugikan. Tak pernah merugikan tanam-tanaman, bunga-bunga, menguntungkan bunga. Ya. Menghisap saripati bunga yang bersih-bersih, yang suci-suci, mengeluarkan yang baik daripada madu-madu. Hingga pada tempat yang baik, menghisap yang baik, menghasilkan yang baik, memberikan yang baik, itu lebah, itu orang mukmin. Ya. Ada orang-orang yang tak baik, perumpamaannya bagikan lalat hijau, langau hijau yang besar-besar itu, hinggap di tempat yang buruk, menghisap yang buruk, memakan yang buruk, menyebarkan keburukan ke mana-mana. Ini bukan sifat orang mukmin yang sejati. Dimanapun merugikan, dimanapun menzalimi orang, membuli orang, mengambil hak orang, menggunjing orang, na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah orang mukmin, allati hiya thamratul iman wa dakhiratun fi ismihi, yang mana ini semua adalah buah daripada iman. Kalau iman itu benar, akan terekspresi dalam wajah yang penuh dengan cahaya keimanan, lisan yang penuh dengan cahaya kebenaran, pada anggota tubuhnya semua tampak padanya. Ini orang mukmin sejati. Allahu Akbar. Dimanapun dicintai manusia, disukai manusia, dimuliakan manusia. Naam. ولما تاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ya, tatkala orang mukmin itu baik di negeri dunia ini, baik akidahnya, baik amalannya, baik perkataannya, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kelak di negeri akhirat hadiah ganjaran berupa masuk ke dalam surga yang khusus untuk orang baik-baik. Negeri yang penuh kebaikan, yang tak akan mungkin masuk ke dalam surga itu kecuali yang baik. Bagaimana dengan dosa-dosa kita, Ustaz? Semua dosa itu dicuci sebelum masuk ke surga. Yang berhubungan dengan hak Allah, Allah ampunkan, Allah hapuskan semua. Berhubungan dengan hak manusia, diberhentikan di ujung jembatan Sirat, Di sana ada namanya Qantarah. Di sana tak akan mungkin orang lewat Qantarah tersebut sampai selesai segala sesuatu perselisihan antara dia dan saudaranya. Harus dibayar di sana. Subhanallah. Setelah dibayar di sana, hilang segala macam bentuk kezaliman antara hamba. Tak ada lagi kezaliman, tak ada lagi iri dengki, tak ada sama sekali kebencian. Karena semua telah dibayar habis, baru masuk ke surga. Dan dalam surga, tak akan ada lagi namanya perkataan jelek. La lagwun fiha wala ta'thib. Tak ada kata yang sia-sia. Celaan, umpatan, tak ada dosa. Ini surga. Maka kalau kita melihat banyaknya dosa dia perbuat, setelah kita masih di dunia. Banyaknya kotoran-kotoran, saya tadi katakan kampung yang bercampur padanya kotoran, dialah dunia ini. Kenikmatan yang bercampur dengan kotoran. Keindahan yang bercampur dengan segala macam keburukan-keburukan. Maka Allah akan memuliakan dia dengan surga, kampung yang penuh dengan kebaikan bagi orang-orang yang baik saja. Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin," mereka lah orang-orang yang diwafatkan malaikat-malaikat dalam keadaan baik-baik. "Yaquluna salamun alaikum," malaikat berkata kepada mereka, "Keselamatanlah selalu untuk kalian, dihantarkan. Udkhulul jannah," masuklah ke dalam surga, "bima kuntum ta'malun." Dengan sebab apa yang kalian amalkan daripada amalan yang baik-baik. Amalannya baik-baik. Amalan yang sunnah, bukan yang bid'ah. Amalan yang diiringi dengan keikhlasan, bukan dengan riya. Yang baik-baik. Adapun orang membawa amalan-amalan yang tak baik berupa bid'ah, sia-sia di hari kiamat. Habis, hancur lebur bagaikan gunung-gunung pasir. Terkena badai, habis semuanya. Diringi dengan riya, berinfak satu gunung Uhud emas pun habis semua. Karena tak baik. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum," dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yang mengerjakan perintah-perintah Tuhan mereka, menjauhi larangan-larangan Tuhan mereka. Kemana? Ilal jannah. Digiringlah mereka ke surga. Zumaran, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, hingga tatkala mereka telah datang ke surga tersebut. Wa futihat abwaabuha, maka segera dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para pelayan-pelayan surga dari malaikat, penjaga-penjaga surga dari golongan malaikat, "Salamun alaikum." Keselamatan senantiasa tercurah atas kalian. "Tibtum," sungguh kalian itu baik. "Fadkhuluha khalidin," masuklah sekarang kekal dalamnya. Ini negeri yang penuh dengan kenikmatan. Maka kalau kita melihat buruknya dunia ini, bersabarlah. Memang kita dalam dunia yang bercampur padanya keburukan dan kebaikan. Sabar saja, istiqamah di atas kebaikan, agar nanti kita bisa dianugerahkan kampung yang murni kebaikan padanya, tak ada keburukan. Sabar-sabarlah di dunia ini. Naam. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. نعم. Maka di sini kalau kita perhatikan, Allah masukkan kata-kata fadkhuluha. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalamnya. Fa di sini adalah fa sababiyah. Masuklah kalian kekal dalamnya dengan sebab amalan-amalan kalian, dengan sebab kebaikan kalian. Naam. Wa man jaa min ahli al-iman yawmal qiyamati yahmilu dhunuban wa khataaya wa awzaran lam yadhhab anhu atharuha fi hadhihi ad-dari bit-taubati wal istighfari fa innahu idza lam ya'fu Allahu anhu yuhbasu anil jannati hatta yatatahhara minha. فإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة. Waman jaa min ahli iman yaumal qiyamati yahmilu dhunuban wa khataaya wa awzaran lam yadhhab anhu atharuha fi hadhihi ad-dar. Barang siapa daripada orang-orang yang beriman, ya, tapi dia mencampur adukkan imannya dengan dosa-dosa. Iman itu ada, tapi dosa juga ada. Dosa besar pun ada. Ya, nanti dia akan datang di hari kiamat membawa dosa-dosa tersebut, membawa kesalahan-kesalahan, ya, membawa kezaliman-kezaliman. Lam yadhhab anhu atharuhu atharuha fi hadhihi ad-dar bitaubah. Yang mana dosa-dosa ini belum hilang, belum dihapuskan di dunia. Karena dosa bisa dihapuskan di dunia. Dengan cara apa? Bitaubah wal istighfar. Dosa-dosa yang belum lagi hapus disebabkan karena di dunia dia tidak beristighfar, tidak bertaubat. Ya, atau dihapuskan dengan musibah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada empat penghapus dosa. Pertama istighfar, kedua tobat, yang ketiga adalah musibah. Musibah ini termasuk penghapus dosa. Diuji Allah dengan penyakit, ya, ini menghapuskan dosa-dosanya supaya habis dosa-dosa yang silam. Diuji Allah dengan musibah, diwafatkan anak istrinya, hartanya Allah SWT ambil, diuji dengan kemiskinan, kefakiran. Ya, ini musibah. Al-masaib. Yang keempat, dihapuskan dengan amal-amal saleh. Kebaikan-kebaikan. Ini empat menghapus dosa. Istighfar. Istighfar ini mengerikan. Nampaknya aja murah, ringan, besar di sisi Allah. Apa-apa yang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lebih besar. Istighfar, taubat dari segala macam keburukan. Musibah yang melanda. Amal saleh, kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan. Ini yang penghapus dosa. Jika empat hal ini tak ada di dunia, lewat, masih membawa dosa. Nah, bagaimana nasibnya? Maka berkata Syekh Hafizahullah, فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ, jika Allah tidak maafkan dengan rahmatnya, يُحْبَسْ عَنِ الْجَنَّةِ, ditahan dulu, tak dimasukkan ke surga. حَتَّى يَتَطَهَرَ مِنْهَا, sampai dia bersuci daripada keburukan tersebut. فَإِنْ لَمْ يُطَهِرْهُ الْمَوْقِفُ وَأَهْوَالُهُ وَشَدَائِدُهُ, andai kata dahsyatnya hari kiamat, huru hara hari kiamat, kesulitan hari kiamat, tak mampu untuk menghapuskan dosa-dosanya ini. Karena begitu banyak dosanya, huru hara hari kiamat itu juga adalah penghapus. Karena dia berat, dahsyat, atama, al-haqah. Jika huru hara hari kiamat, bencana hari kiamat, kesulitan hari kiamat juga belum mampu menghapus dosa-dosanya ini di dunia, fala budda min dukhulin nar, harus masukkan dulu ke dalam neraka. Yukhrija khabathahu fiha, agar neraka ini membakar semua kotoran-kotoran dosanya. Subhanallah, sebagaimana emas mau dikeluarkan menjadi emas, dibakar terlebih dahulu sehingga murni menjadi emas, tak ada lagi kotoran-kotoran lain yang nempel padanya. Dibakar. Wa tatahhara min daramihi wa wasakhihi, agar dia bersuci daripada kotoran-kotoran dosa-dosanya, daki-daki dosanya. Setelah bersih, thumma yakhruj minha fayadkhulul jannah, barulah hamba ini keluar dari neraka masuk ke surga dengan imannya. Tapi dibersihkan dulu. Mau nyantum dibersihkan dulu di neraka? Nas'alullah assalamat wal afiyah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari neraka. Ya. Maka orang yang Allah beri taufik adalah orang yang Allah hukum dengan dosa-dosa di dunia sebelum hari akhirat. Dengan penderitaan, musibah di dunia. Ya. Kadang-kadang kita berjumpa, melihat ada orang-orang yang Allah uji penyakit. Kesian. Jalan pun payah. Ya, kadang saya hibur dia, sabar ya mas. Ini semoga menghapuskan dosa-dosa yang dulu. Dulu dia berdukun, dulu dia dukun, dulu tak pernah sholat. Sekarang tobat, ngaji, belajar agama, diuji dengan penyakit. Ini menghapus dosa-dosanya. Subhanallah. Menguji kesabarannya. Allah itu Maha Rahim, rahmat kepada kita. Dia ingin kita itu sempurna. Maka untuk menyempurnakan belajar kita, ditimpakan berbagai macam ujian-ujian. Untuk menyempurnakan Nabi Ayub, tingkatnya, makamnya diuji dengan penyakit, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan. Ini ujian. Coba bayangkan dengan apa yang kita perbuat dahulu berupa kejelekan-kejelekan. Ada yang tak pernah sholat, tak pernah tahu puasa, tak pernah tahu sama silaturahmi. Banyak kejahatan-kejahatan kita, kejelekan-kejelekan kita. Nah, وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الْآبَادِ فَإِنَّهَا دَارُ الْخَبَثِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَدَارُ الْخَبِيثِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Adapun orang-orang kafir yang berkeliaran kau tengok di mana-mana tu, yang tak tahu halal haram, yang kafir ini, فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارِ, tak ada bagi mereka yang cocok di hari kiamat kecuali dibakar dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Karena neraka adalah merupakan darul khubthi, negeri yang penuh dengan keburukan, kebusukan. Bagi orang-orang yang buruk perkataannya, busuk perkataannya, busuk amalannya, buruk makanannya, buruk minumannya. Tengen, kau tengok orang-orang budaya orang kafir Korea sana, Jepang sana. La ilaha illallah. Minum keras tu kayak minum putih kita, kayak minum mineral, kayak minum, ya, entah berapa 0.0% orang-orang yang tak mengkonsumsi alkohol, rata-rata minumannya buruk, makanannya buruk. Tengoklah pasar orang-orang kafir di negeri kita ini, ada sana daerah timur sana, di sana mengerikan, yang semua yang dijual ular di sana ada. Anjing sana ada, babi sana ada, kampret sana ada, semua ada. La ilaha illallah. Makanannya buruk-buruk. Kau lihat, bedakan omongan orang mukmin dengan orang kafir. La ilaha illallah. Ya. Udarul khabithin, inilah negeri bagi orang-orang yang buruk. Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan, memisahkan antara yang keji dengan yang baik. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din, Allah membuat yang keji bertimpa-timpa yang satu di atas yang lain. Fayarkumahu jami'an, dikumpulkanlah semua yang keji, ditimpakan satu sama lain, setelah itu terkumpul semuanya, fayaj'alahu fi jahannam, ditenggelamkan dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Allah pasti akan pisahkan, tak akan disamakan. Naam. Fad-dawru yawma al-qiyamati thalathah. Daru tayyibil mahdi wa hiya liman jaa'a bi tayyibin la yashinu khabathun wa humul mu'minun al-kummal. Wa darul khabasil mahdi wa hiya liman ya'ti bi khabasin tayyiba fihi wa humul kuffaru. Wa daru liman ma'ahu khabasun wa tayyibun وهم عصاة الموحدين فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يعذبون فيها بقدر أعمالهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة فلا يبقى بعد ذلك إلا الداران دار الطيب المحدي ودار الخباس المحدي. قبل. اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالدور يوم القيامة ثلاثة. Maka kampung itu hari kiamat nanti tiga. Darut Tayyibin al-Mahd. Kampung Darut Tayyibil Mahd. Kampung yang spesial, khusus. Hanya ada padanya kebaikan, tak ada keburukan. وهي لمن جاء بطيب لا يشينه خبث لا يشينه خبث. Dialah kampung orang yang datang dengan kebaikan yang tidak ada sedikit pun dicampurkan dengan keburukan. Ini kampung orang-orang mukmin. Kalaupun mereka dulu di dunia berbuat dosa, sudah dihapuskan dosanya dengan istighfar, dengan tobat, dengan musibah. Dengan amal saleh. Wahumul mu'minun al-kummal. Inilah kampung orang-orang mukmin sejati yang sempurna imannya. Ingat, sempurna iman bukan berarti tak berdosa. Tapi habis di dosa-dosanya semua dibakar di dunia. Dengan istighfar, dengan tobat, dengan musibah, dengan amal saleh. Yang kedua, wadarul khubthi al-mahdhi. Kampung yang murni penuh dengan kekejian, keburukan. Wahya liman ya'ti bi khubthin la thiba fihi. Inilah kampung bagi orang-orang yang datang dengan keburukan, tak ada padanya kebaikan sama sekali. Wahumul kufar, inilah orang-orang kafir. Saat bukankah orang kafir juga yang baik-baik? Itu semua kebaikan di dunia diberikan Allah balasan cash. Ya, orang kafir yang baik-baik di dunia saja. Di akhirat habis semua kebaikannya, enggak ada lagi. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah habisi semua kebaikan kalian dalam kehidupan dunia ini. Di hari kiamat tak ada kebaikan orang kafir. Di dunia ya diberikan Allah anugerah, ganjaran, harta yang melimpah, kesehatan, dicintai orang dan semacamnya. Di akhirat tidak. Yang ketiga, wadarun liman ma'ahu khubthun wa thibun. Kampung yang ya untuk orang-orang yang dalam dirinya ada kebaikan tapi dilumuri dengan keburukan, dosa-dosa, maksiat, dosa besar. Wahum usatul muhidin. Inilah kampung bagi orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah. Fahaula idza dakhalun nara. Kalaulah mereka masuk ke dalam kampung ini, ke dalam neraka, fa innahum la yukhalladun fiha. Mereka tidak dikekalkan dalamnya. Bal yu'adzabuna fiha biqadri amalihim. Mereka disiksa sesuai dengan tingkat keburukan amalannya. Tsumma yukhrajuna minha. Setelah itu dikeluarkan. Wa yadkhuluna al-jannah, masuklah mereka dalam surga. Fala yabqa ba'da dhalika illa daran. Setelah itu kampung hanya dua saja. Darut thayyibil mahdhi wa darul khabthil mahdhi. Kampung yang murni kebaikan padanya dialah surga, kampung yang murni keburukan padanya dialah neraka. Ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang baik-baik, yang akan dikatakan untuk mereka di hari kiamat, masuklah ke dalam surga, tak ada ketakutan atas kalian, tak perlu kalian bersedih. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan nama Allah Thayyib. InsyaAllah di masa akan datang dengan izin Allah, selama masih ada ajal, kemudahan rezeki, kelapangan waktu, Allah mudahkan kita untuk menyambung tentang nama Allah berikutnya, Asy-Syafi, Tuhan yang Maha Penyembuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.